إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan kajian kita hadis 903 hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Majah yang berkata حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المديني yang berkata حدثنا أبو معاوية Ia berkata haddatsana Ja'far bin Barqan dari Yazid bin Al-Asam dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya secara marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Law akhtatum hatta tablugha khatayakum as-sama' thumma tubtum lataba 'alaikum." Apabila kalian berbuat dosa hingga dosa kalian itu mencapai langit, ya saking banyaknya dosa itu, kemudian kalian bertaubat, niscaya Allah akan memberikan taubat kepada kalian. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini hasan, semua perawinya thiqat, ya perawi muslim kecuali Ya'qub bin Humaid, dia dikatakan saduq, ya rubbama wahim. Dan perawi apabila disebut saduq biasanya dia itu perawi yang hadisnya hasan. Ya. Berkata al-Imam apa namanya dalam kitab Majma'uz Zawaid yaitu Al-Haythami, hadza isnadun hasan. Ini adalah merupakan sanad yang hasan. Al-Mundhiri berkata sanadnya jayyid. Al-Iraqi juga mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, selama ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, pasti Allah akan berikan taubat. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Yabna Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama', kalaulah dosamu kata Allah mencapai ananas sama', awang-awang langit. Summa staghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampuni dosamu. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar, kulli ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, akhi, ya, kita jangan berkata, aduh, dosa saya sudah terlalu banyak, kayaknya Allah tidak mengampuni dosa saya. Ini tidak boleh, ini su'udzon kepada Allah namanya. Sebanyak apapun dosa kita, aktifal kalau kita bertaubat kepada Allah, kita betul-betul taubat dengan taubat yang nasuha, Allah akan berikan taubat kepada kita. Namun kata Imam Nawawi, ya, bahwa taubat nasuha itu kalau memenuhi tiga syarat. Yang pertama apa? Al-azm, an-nadam, penyesalan. Tandanya orang menyesal gimana, Pak? Tandanya orang menyesal tuh kalau ingat dosanya malu dia. Bahkan dia tidak suka kalau dosanya itu disebut orang. Tanda orang menyesal itu. Yang kedua apa? Al-iqla anidham. Yaitu meninggalkan dosa itu sama sekali. Yang ketiga apa? Al-azm ala alla ya'uda ilaih. Itu bertekad bulat untuk tidak kembali lagi. Nah ini namanya taubat nasuha, Pak. Dan ingat, akhi, Jangan sekali-kali kita berkata, saya lemah di depan hawa nafsu saya. Jangan sekali-kali kita berkata, saya lemah di hadapan dosa. Karena Rasulullah SAW mengabarkan, Rasulullah, ya, khamsun min ahlin nar, ada lima orang dari penduduk api neraka. Siapa dia yang pertama? Al-da'if alladhi la zubrolah. Orang lemah yang tidak punya kemampuan untuk menahan hawa nafsunya. Maka siapa yang mengatakan bahwa saya lemah di depan hawa nafsu saya, saya lemah di hadapan dosa, berarti dia calon penghuni api neraka. Jangan katakan demikian. Kita diberikan oleh Allah kemampuan, kita diberikan oleh Allah apa? Kekuatan. Kita harus kuat. Kalau kita melihat banyak orang, teman-teman kita, masya Allah, kuat dia meninggalkan maksiat, kuat dia dalam melawan hawa nafsu. Kenapa kita tidak bisa? Apabila kita punya keinginan kuat, insya Allah kita bisa. Tapi ketika keinginan kita lemah, nah di sini yang bermasalah. Iya. Hadis 904. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil dari jalan Abu Ya'la, dan ini ada dalam musnad Abu Ya'la, dari Ismail bin Muslim, dari Al-Hasan, dari Anas secara marfu'. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman wal Harith. Nama yang paling dicintai oleh Allah, Abdullah dan Abdurrahman dan Al-Harith. Nah, ini tiga nama yang dicintai oleh Allah. Syekh Al-Bani berkata, sanad ini lemah. Kenapa? Karena Al-Hasan Al-Basri itu mudallis. Dan dia di sini meriwayatkan dengan lafaz an. Dan mudallis tidak diterima. Ya, kalau dia meriwayatkan dengan an itu. Demikian pula di dalam sanadnya ada Ismail bin Muslim. Ya. Yaitu Abu Ishaq Al-Makki, dia juga dhaif hadisnya. Namun kata beliau, hadis ini mempunyai syahid yang menguatkannya, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Hajjaj bin Arta'ah dari Umair bin Sa'id, dari Sabroh bin Abi Sabroh, dari ayahnya. Bahwa ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah SAW tanya, "Ma waladuk?" Siapa nama anak-anakmu? Kata dia, fulan dan Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza itu artinya hambanya Uzza. Maka Rasulullah SAW sabda, huwa Abdurrahman. Namai dia Abdurrahman, jangan Abdul Uzza. Inna ahaku asma'ikum o min khairi asma'ikum in sammaitum Abdullah wa Abdurrahman wal Harith. Sesungguhnya nama yang paling bagus adalah Abdullah, Abdurrahman dan Al-Harith. Namun sayang di dalam sanadnya ada Al-Hajjaj ini, ya, Al-Hajjaj bin Arta'ah, dia mudallis dan dia meriwayatkan dengan an. Ya, sehingga dia lemah. Demikian pula di dalam sanadnya ada Sabroh bin Abi Sabroh, dia majhul, akan tetapi dia dimutaba'at, ya. Sehingga hadis ini setidaknya kata beliau mengangkat derajatnya menjadi hasan. Iya. Hadis ini juga mempunyai syahid lain yang mursal. Dan mursalnya kuat. Dengan lafaz khairul asma, sebaik-baiknya nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaqul asma, dan nama yang paling benar yaitu Al-Harith dan Hammam. Iya. Sanadnya ini mursal tapi sahih. Nah, biasanya akhi, ya. Kalau ada sanad yang bersambung sampai Rasulullah tapi lemah, kemudian ada lagi dikuatkan oleh sanad yang mursal tapi sahih dari jalan lain dengan dengan jalan yang berbeda tentu, maka ini terangkat menjadi apa? Hasan li ghairihi. Hadis ini terangkat menjadi hasan li ghairihi. Sehingga hadis ini menjadi semakin kuat ya dengan tiga jalan tersebut. Wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan bahwa nama yang paling baik itu Abdullah Abdurrahman. Dan setiap nama yang di penghambaan kepada Allah. Abdurrahman, Abdullah, Abdul Qawi, pokoknya penghambaan kepada Allah itu sebaik-baiknya nama. Demikian pula nama-nama yang menunjukkan kepada doa kebaikan. Haris. Haris itu artinya apa? Haris. Haris itu dari kata harasa yahrusu. Ya. Berladang, mencocok tanam, yang menunjukkan akan semangat orang ini. Hammam, hammam itu artinya orang yang punya keinginan kuat. Maka dari itu, akhi, ya. Dalam memberikan nama hendaknya seperti ini ini. Kalau tidak penghambaan kepada Allah atau nama-nama yang isinya apa? Bagus, doa kebaikan. Maka yang seperti ini sangat dianjurkan sekali. Tapi kalau namanya ya Abdul Syaitan misalnya. Hambanya setan. Jelas haram, akhi, tidak boleh. Demikian pula kata para ulama, nama malaikat tidak boleh, itu makruh. Siapa nama kamu? Nama saya Izrail. Ini malaikat pencabut nyawa. Demikian pula akhul Islam, ya, nama-nama yang isinya tazkiyatun nafs, ya, merekomendasi diri. Seperti di zaman sahabat dahulu, di zaman Rasulullah SAW bertemu dengan seorang wanita yang bernama Barrah. Barrah itu yang baik. Ya. Apa kata Rasulullah? Ba'la bal anti Zainab. Tidak, tapi namamu Zainab. Ya, padahal Barrah itu artinya apa? Yang betul-betul baik. Tapi itu mengandung apa namanya? Konsep rekomendasian diri gitu. Memuji diri sendiri itu tidak bagus. Maka yang sifatnya memuji diri sendiri itu tidak boleh. Ganti dengan nama-nama yang baik. Ya. Ada lagi terkadang di Indonesia ini ada orang punya nama Rahman. Rahman, enggak boleh, Pak. Rahman itu nama khusus untuk Allah saja. Ya, tidak boleh diberikan kepada selain. Yang benar apa? Abdurrahman. Dan perlu kita pahami, akhi. Kalau kita perhatikan nama-nama para nabi dan para sahabat itu tunggal. Ya, nama Nabi Musa, Musa doang. Nabi Ibrahim, Ibrahim doang. Nuh, Nuh doang. Apa kita pernah mendengar nama nabi misalnya Nuh, Muhammad, Abduh. Orang Indonesia kan paling suka kan namanya panjang gitu kan. Ya. Justru yang sunnah itu kalau kita perhatikan namanya tunggal. Nama para sahabat tunggal semua. Umar, Utsman, Ali. Cuma di zaman ini, Pak, terkadang kebutuhan, Pak. Misalnya antum buat bikin paspor harus 3 nama. Iya, kalau memang ternyata itu untuk kebutuhan enggak masalah. Ya lil hajah, Allahu a'lam. Hadis 905. Hadis yang dikeluarkan al-imam al-hakim dalam al-mustadrak dan Ahmad dalam musnadnya dari jalan Hammad bin Salamah, ia berkata akhbarana Habib al-Muallim dari Atha dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ihbisu sibyanakum hatta tadhhaba fu'atul isya fa inna sa'atun takhtariku fiha syayatin. Tahan anak-anak kalian sampai berlalu awal waktu isya. Karena itu adalah saat di mana setan berkeliaran. Al-Hakim berkata sanad ini sahih sesuai dengan syarat Muslim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi dan memang demikian. Hadis ini menunjukkan akhi perintah supaya anak-anak itu kalau sudah masuk waktu maghrib masuk rumah. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah SAW sabda, "Idza gharabati syams faqaffu sibyanakum." Apabila matahari telah tenggelam, maka tahan anak-anak kalian. Fa inna sa'atun tantashiru fiha syayatin. Karena itu saat-saat yang bertebaran padanya setan. Makanya ya, para sahabat itu kalau pergi ke masjid tidak pernah bawa anak-anak di waktu maghrib dan isya. Iya, maka lebih baik antum anak-anak itu waktu maghrib masukkan dia ke rumah dah. Ya, salat di rumah saja kalau untuk maghrib dan isya, karena Rasulullah SAW menyuruh supaya anak-anak itu ditahan di waktu-waktu tersebut. Demikian pula rumah-rumah pintunya ditutup, jendelanya ditutup. Karena kata Rasulullah, tidak ada satupun rumah yang terbuka pintunya kecuali apa? Akan dimasuki oleh syaitan. Ya. Makanya akhi, waktu antara maghrib dan isya itu waktu apa? Bertebaran apa? Setan. Makanya Rasulullah SAW menghabiskan waktu antara maghrib dan isya itu dengan sholat biasanya. Sebagaimana dalam riwayat yang sahihah, ya Rasulullah SAW apabila antara waktu maghrib dan isya, beliau memperbanyak sholat. Sholat, sholat, sholat, sholat. Ini ya. Hadis 906. Hadis yang dikeluarkan Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Ibnu Asakir dalam At-Tarikh, itu Tarikh Dimashq. Dari jalan Abdurrahman bin Qais Ad-Dabbi, ia berkata, haddathana Sikkin bin Abi Siraj. Ia berkata, haddathana Amr bin Dinar dari Abdullah bin Umar. Anna rajulan ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah. Dan siapakah amal dan apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ahabun nasi ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, yaitu yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabul a'mali ilallahi azza wa jal. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang maha tinggi lagi maha agung, sururun yudkhiluhu ala muslim, kegembiraan yang ia masukkan ke hati seorang muslim. Au yakshif anhu kurbah, atau ia hilangkan kesusahannya. Au yaqdi anhu dainan, atau ia bayarkan hutangnya kalau dia saudaranya punya hutang yang tidak bisa dia bayar. Au yatrudu anhu ju'an, atau ia usir kelaparan darinya. Wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid, yani masjid al-Madinah syahra. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk kebutuhan dia, itu lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjid ini, itu Masjid Nabawi, ya Masjid Madinah, sebulan lamanya. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu 'aratahu. Dan siapa yang menahan marahnya, Allah akan tutupi auratnya. Wa man kadzama ghaidahu, dan siapa yang menahan amarahnya, walau syaa an yumdhiyahu amdah, padahal kalau ia mampu untuk melakukannya, ia akan lakukan. Mal Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan harapan kelak pada hari kiamat. وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَى تَتَهَيَّأْ لَهُ. Dan siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk kebutuhan dia sampai terselesaikan kebutuhannya itu. أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ. Maka Allah akan kokohkan kakinya di hari nanti, di hari kiamat, banyak kaki yang terpleset di atas jembatan Sirat. وَإِنَّ سُؤَ الْخُلُقُ يُفْسِدُ الْعَمَلُ kama yufsidul khallul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu bisa merusak amal sebagaimana cuka bisa merusak madu. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini sangat lemah. Sanad hadis ini apa? Sangat lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada yang namanya Sikkin. Sikkin ini kata Ibnu Hibban suka meriwayatkan hadis-hadis palsu. Imam Bukhari mengatakan mungkarul hadis. Iya. Dan dalam sanadnya juga ada Abdurrahman bin Qais Ad-Dabbi, sama dengan si sikin nasibnya, bahkan lebih buruk lagi. Al-Hafid berkata, matruk, ia dianggap pendusta oleh Abu Zur'ah. Akan tetapi ada sanad lain yang lebih baik dari ini. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam Qada'il Hawa'ij dan Abu Ishaq Al-Muzakki dan Ibnu Asakir dari beberapa jalan dari Bakar bin Khunais, dari Abdullah bin Dinar, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang dikatakan Ibnu Abi Dunya, dan keduanya berkata dari Abdullah bin Umar, dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang lebih baik, yang paling dicintai oleh Allah? Syekh Al-Albani berkata sanad ini hasan, karena Bakar bin Khunais saduq walaupun ia punya beberapa kesalahan. Sementara Abdullah bin Dinar ini thiqah, ia termasuk perawi Bukhari dan Muslim. Ya, sehingga hadis ini menjadi hasan atau thabit, alhamdulillah. Ya, hadis ini hasan. Ya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama, bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini menunjukkan, akhi, Islam itu menganjurkan bahwa kita sebagai seorang muslim itu bagaimana supaya menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Bukan menjadi manusia yang sukanya membebani orang lain. Orang muslim itu enggak mau, ya, menjadi beban hidup orang, enggak mau. Seorang muslim itu punya jiwa besar. Seorang muslim itu yang dia pikirkan bagaimana saya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Itu orang-orang yang mempunyai jiwa besar, Pak. Beda dengan orang-orang jiwanya kerdil, yang senangnya mengharapkan bantuan dari orang lain. Akhirnya tangannya di bawah terus. Padahal kata Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada apa? Tangan di bawah. Makanya seorang muslim itu bukan tidak seperti itu sifatnya. Maka kata Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah siapa? Yang paling bermanfaat untuk manusia. Maka coba kita, setiap kita berpikir, apa manfaat yang sudah saya berikan kepada manusia? Apa manfaatnya? Ya. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, itu kegembiraan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Maka kita ini jangan jadi orang yang suka nakut-nakutin orang. Kadang kita bikin SMS, BC, ya, entah itu di WhatsApp, entah itu BB, nakut-nakutin. Akhirnya orang yang lemah imannya semakin apa? Ketakutan. Mengabarkan tentang, wah, ya, itu orang Syiah sudah kuat, sudah ini. Akhirnya orang yang lemahnya iman jadi apa? Ketakutan. Gak boleh. Justru itu kita harus memberikan kegembiraan ke hati kaum muslimin. Jangan kita ini sembarangan menyebarkan berita. Ya, kalau ternyata itu malah memberikan ketakutan kepada kaum muslimin. Terkadang itu sengaja saja, terkadang orang Syiah nyebarin supaya dikira tuh kita hebat, padahal jumlah mereka sedikit. Tujuannya apa? Menakut-nakuti Ahlus Sunnah. Itu bisa jadi, Pak. Oleh karena Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka perkara yang berhubungan tentang keamanan dan rasa takut, segera disebarkan oleh mereka. Padahal kalau mereka kembalikan dulu kepada Allah dan kepada Rasul dan para ulama, tentu akan taulah di antara mereka orang-orang yang bisa beristimbat apakah berita itu bisa disampaikan atau boleh atau tidak. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Hada adabum minallah." Ini adab yang Allah berikan kepada kita, ya, tentang masalah apa? Adab menebar berita. Wah, setiap berita yang berhubungan dengan keamanan, rasa takut, jangan langsung dibece, jangan langsung disebarkan. Tapi tanyakan dulu kepada ahli ilmu. Ahli ilmu mereka yang akan menempatkan ini baik tidak disebarkan. Ya, kalau kita enggak, kadang setiap kali baca ada berita, wah, sebarin BC. Akhi, bukan adab seorang penuntut ilmu seperti itu. Kewajiban kita adalah memberikan kegembiraan kepada hati seorang muslim, supaya dia semakin kuat imannya, supaya dia semakin kokoh imannya, ya akhi. Iya. Demikian pula masuk dalam hadis ini, kalau kita melihat saudara kita yang sedang sedih, kita hibur dia, kita jadikan dia gembira. Nah, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebalikannya, amal yang paling tidak disukai oleh Allah apa? Itu yang memasukkan kesedihan dan ketakutan pada hati seorang muslim, tidak boleh. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat sedang tidur-tiduran. Rupanya ada sahabat lain yang mau ngejailin sahabat ini. Diambil sesuatu dari dia itunya. Dia bangun ketakutan, dia, wah, kemana ini? Ya, tali, waktu itu talinya yang diambil. Melihat itu Rasulullah SAW sabda apa? Kata Rasulullah, la yufzi' la yurawi'ul muslimu musliman. Tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Tidak boleh seorang muslim membuat muslim lain terkejut. Bayangkan, mengejutkan aja enggak boleh, Pak. Kadang kan kita suka ya membuat orang itu jadi kayak kalap, kayak kebingungan gitu kan, kayak ketakutan dan yang lainnya. Ya. Itu saja tidak boleh. Apalagi memasukkan ke dalam hati seorang muslim rasa takut, kesedihan dan yang lainnya. Tidak. Rasulullah SAW mengatakan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah memasukkan apa? Kegembiraan pada hati seorang muslim. Atau kamu hilangkan kesusahan hidupnya. Ya, kalau kita memang bisa, ada teman kita lagi susah hidupnya, kita bantu dia, alhamdulillah. Kalau memang kita tidak bisa, ya setidaknya kita coba ngasih rekomendasi ke teman kita yang bisa bantu. Kita minta ke teman, akhi, ada saudara kita yang susah nih, antum bisa bantu dia enggak? Ini namanya bab apa, mandalla ala khairin kafaili. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka itu sama dengan melakukannya. Iya. Setidaknya kita doakan dia, doa afwan akhi, ana enggak bisa bantu antum, semoga Allah memberikan kemudahan buat antum. Iya. Au yaqdi anhu dainan, atau ia bayarkan hutangnya. Kalau kita tahu teman kita ini terlilit hutang, susah bayar hutang karena hidupnya susah memang. Boro-boro mau bayar hutang, buat makan sehari-hari aja enggak susah, minta ampun. Maka kita bayarkan hutangnya, udahlah, hutang kamu saya bebaskan. Maka orang ini kelak dibebaskan dalam api, apa, dari api neraka, iya, pada hari kiamat nanti. Au yatrudu anhu ju'an, atau ia usir kelaparan darinya. Wala an amsyia ma'a akhin, aku berjalan bersama saudara fi hajatin, pada kebutuhan dia. Ahabu ilayya, lebih aku sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Siapa di antara antum yang pernah i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan? Ada? Tidak ada? Ternyata amalan ini lebih pahalanya dari itu. Kalau i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan, pahalanya buat diri sendiri, Pak. Tapi ketika membantu saudara kita yang sedang kebutuhan, yang sedang susah, kita datang, ayo akhi, ya, coba saya carikan kerjaan buat kamu, yuk. Akhirnya antum bawa dia, ya, antum bawa dia kepada orang yang apa namanya, tes. Ya, antum bawa dia kepada orang yang bisa membantunya. Alhamdulillah, pahala buat kita. Waman kafa ghadabahu satarallahu auratahu, kata Rasulullah. Siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan tutupi aibnya. Karena orang yang suka apa namanya marah-marah itu di hadapan manusia itu jelek, Pak. Walaupun antum ya ilmunya luar biasa. Hah? Apa? Iya. Walaupun antum ilmunya luar biasa, Tapi kalau temperamenan suka marah-marah, saya yakin orang tidak akan suka kepada antum. Iya. Maka dari itu ya akhi, kata Rasulullah, siapa yang menahan amarahnya, Allah akan tutupi apa? Aib-aibnya. Tapi Pak, kalau kita punya guru yang memang agak temperamenan, kita agak sabar bagus Pak. Karena dulu Imam Malik sabar terhadap Imam Nafi. Tidak ada yang bisa sabar menghadapi beliau. Ya, tidak ada yang bisa sabar menghadapi Imam Nafi kecuali Imam Malik. Makanya sanadnya jadi sanad Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, sanad apa namanya? Mas. Karena kesabaran Imam Malik terhadap Imam Nafi. Kenapa? Karena Imam Nafi agak keras orangnya. Iya. Dan siapa yang bisa menahan kemarahan dia, padahal dia bisa untuk melaksanakan kemarahan itu, maka Allah akan penuhi hatinya pada hari kiamat dengan harapan. Dalam satu riwayat, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidah, da'allahu yawmal qiyamah ya amamal khalaiq fayukhayyiruhu minal huril in masya'a. Siapa yang bisa menahan kemarahannya padahal dia bisa untuk melaksanakannya, maka Allah kelak pada hari kiamat memanggil dia di hadapan seluruh manusia, lalu Allah menyuruh dia untuk memilih dari bidadari surga yang dia mau. Masya Allah ya akhi. Iya. Makanya kata Rasulullah, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang hebat itu yang bisa mengalahkan orang dalam gulat, bukan. Tapi orang yang kuat itu siapa? Orang yang bisa menahan apa? Amarahnya. Iya. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tatahayyalah. Dan siapa yang berjalan bersama saudaranya pada kebutuhan dia sampai terpenuhi, maka Allah akan kokohkan kakinya di hari banyak kaki terpleset di atas jembatan Shirath. Kenapa jembatan Shirath itu kata Rasulullah licin sekali? Madhadatun mazallah. Ketika Rasulullah mensifati jembatan Shirath yang telentang, yang apa namanya, terbentang di atas api neraka itu, madhadatun mazallah, licin dan bikin orang jatuh. Subhanallah. Di saat orang-orang banyak terpleset jatuh ke dalam api neraka. Tapi ketika kita, karena kita pernah membantu saudara kita yang susah, Allah kokohkan kaki kita di atas jembatan Shirath sehingga kita bisa melewatinya dengan mudah. Alhamdulillah. Ini amalan yang luar biasa sekali, Pak. Iya. Wa inna su'al khuluq, dan sesungguhnya akhlak yang buruk itu bisa merusak amal. Sebagaimana cuka bisa merusak madu. Ini Pak, ikhwatal Islam. Jangan kita merasa kita sudah banyak amal. Kita jangan merasa sudah banyak, sudah lama ngaji. Tapi terkadang akhlak kita sama orang kurang. Iya. Seringkali kita ini melecehkan masalah akhlak. Untuk senyum kepada orang terkadang susah banget. Padahal apa susahnya senyum sih? Iya, kata padahal kata Rasulullah, tabassum fi waji akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu itu apa? Shadaqah. Terkadang di antara kita yang mulutnya itu loh, suka nyakitin orang, senangnya gibah, senangnya apa namanya? Ya, ngomongin kejelekan orang. Hatta dia bercadar. Kalau dia bercadar, jilbabnya wuh, jilbab ngeleber-ngeleber gitu ya. Tapi kalau mulutnya suka nyakiti orang, percuma. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang seorang wanita yang dia banyak sholat malamnya, dia banyak sholat sunnahnya, puasanya, sodakohnya, tapi sayang dia suka menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Itu wanita tidak ada kebaikannya. Ia finnar, dia dalam api neraka. Padahal hanya sebatas menyakiti tetangga. Ternyata Rasulullah tidak menganggap kebaikan-kebaikan dia. Padahal dia sedekahnya banyak, puasanya banyak, sholat malamnya banyak. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak ada kebaikannya. Dia dalam api neraka. Akhlak, ya akhi, akhlak. Akhlak yang buruk itu yang bisa merusak amal kita. Makanya perhatian Islam tentang akhlak luar biasa loh Pak. Luar biasa. Ya. Dahulu di antara yang pertama kali Rasulullah dakwahkan setelah tauhid masalah akhlak. Maka dari itu ya akhi, ya. Setiap kita berusaha introspeksi diri bagaimana akhlak kita. Akhlak kita kepada tetangga terutama ya. Tetangga, hormati tetangga. Akhlak kita kepada sesama muslim. Ya, akhlak kita di dalam bermuamalah, akhlak kita kepada orang tua. Setiap kita berusaha untuk introspeksi diri tentunya ya. Jangan sampai akhlak yang buruk itu akhirnya malah apa? Merusak amalan-amalan soleh kita. Hadis 907. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Ad-Darimi, demikian pula Ahmad, Al-Bukhari dalam tarikhnya, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan, dari Auf bin Malik Al-Asja'i secara marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa yusalluna alaihim wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُ فِيكُمُ الصَّلَاحِ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ مُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَقْرَهُونَهُ فَقْرَهُ أَمَلَهُ وَلَا تَنْزِئُوا يَدًا مِنْ طَعَهُ. Sebaik-baik pemimpin kamu itu yang kamu cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada kamu. Artinya rakyatnya cinta, dia pun cinta kepada rakyatnya. Ini sebaik-baiknya pemimpin ya. Mereka bersalawat kepada kamu, kamu pun bersalawat kepada mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin kamu adalah yang kamu benci kepada mereka dan mereka benci kepada kamu. Kamu laknat mereka dan mereka laknat kamu. Lalu dikatakan, wahai Rasulullah, bolehkah kita melawan pemimpin seperti itu? Ya, memberontak maksudnya dengan pedang. Kata Rasulullah, tidak, selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Apabila kalian melihat pemimpin kalian itu melakukan perbuatan yang kalian tidak suka, cukup kalian benci saja perbuatannya, tapi jangan sekali-kali mencabut ketaatan darinya. Nah, di sini akhi menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan seorang rakyat terhadap pemimpin. Pemimpin yang baik-baik itu yang seperti apa? Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang rakyatnya cinta kepada pemimpin. Pemimpin pun cinta kepada apa? Rakyat. Itu menunjukkan pemimpin ini dekat kepada rakyat. Bukan pemimpin-pemimpin yang cuma sebatas mikirin diri sendiri. Yang dia pikirkan cuma untuk meraup kekayaan diri sendiri. Bukan. Ya. Dan seburuk-buruk pemimpin siapa? Yang rakyatnya benci kepada pemimpin, pemimpin juga benci kepada rakyatnya. Maka ini seburuk-buruknya pemimpinnya. Dan Rasulullah SAW mendoakan pemimpin seperti itu supaya apa? Diberikan kesusahan hidupnya. Ya. Kata Rasulullah, Allahumma man syaqqa ala ummati fashquq alaih. Ya. Ya Allah, siapa saja yang Engkau menjadikan dia pemimpin lalu ia menyusahkan rakyatnya, maka susahkan dia, ya Allah. Iya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami melawan pemimpin seperti itu? Pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Tidak. Selama mereka masih mendirikan pada kalian apa? Sholat. Selama mereka masih mendirikan pada kalian apa? sholat. Alhamdulillah Pak, pemimpin kita masih sholat. Alhamdulillah kita pun juga masih dibebaskan untuk sholat. Masjid di mana-mana adzan, kaum muslimin sholat berjamaah, sholat Jum'ah, sholat Id. Iya, alhamdulillah. Maka kata Rasulullah, apabila kalian melihat pemimpin kalian melakukan kemungkaran, benci perbuatannya, tapi jangan sekali-kali apa? Mencabut ketaatan dari dirinya. Kenapa? Karena kemungkarannya untuk dia, dosanya buat dia. Maka kewajiban kita sebagai seorang rakyat, jangan membalas kemungkaran pemimpin dengan kemungkaran kita. Artinya dosanya pemimpin jangan dibalas dengan dosa rakyat, Pak. Sudahlah, si pemimpin berbuat dosa, jangan ditambah lagi rakyatnya berbuat dosa. Oleh karena itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi yang lain yang datang Muslim, ya, kata seorang sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada pemimpin yang dia itu minta rakyatnya memenuhi haknya, tapi dia tidak peduli dengan hak rakyatnya? Kata Rasulullah, laksanakanlah hak pemimpin kalian. Adapun hak kalian, mintalah kepada Allah. Iya. Artinya walaupun pemimpin tidak melaksanakan hak rakyat, tetap rakyat wajib memenuhi hak pemimpin. Adapun hak kita, minta kepada Allah. Ini akhi, dan ini untuk mengamalkan ini susah loh. Bukan sesuatu yang mudah. Banyak kaum muslimin di Indonesia ini dikit-dikit demo. Dikit-dikit apa? Demo. Iya. Subhanallah. Di akibat daripada mereka itu jauh daripada apa? Ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 908. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari jalan Hammam dan Jarir bin Hazim. Keduanya berkata, haddatsana Qatadah dari Anas secara marfu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahtajimu 'alal akhdaini wal kahil. Wa kana yahtajimu li sab'a asyrah wa tis'a asyrah wa ihda wa isyrin. Iya. Adalah Rasulullah SAW berhijamah di Akhdain dan Kahil. Ya, Akhdain itu sini Pak nih. Ya. Pundak terus agak ke belakang sedikit. Ya, di antara ini. Kemudian di sini nih. Ini namanya Akhdain. Rasulullah SAW ya berbekam di sini di Akhdain dan di Kahil. Kahil itu di sini, Pak. Di kalau antum punya tengkuk, belakang tengkuk itu ada tulang kan, nonjol. Nah, itu namanya apa? Kahil. Ya, itu namanya kahil. Nah, kahil itu dibagi dua. Kahil pertama yang di atas, kahil yang kedua di bawahnya lagi dikit. Ya, di bawah lagi. Itu kahil. Dan adalah Rasulullah SAW berhijamah setiap tanggal 17 dan 19 dan 21 setiap bulan Hijriah. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa disunnahkan bagi mereka yang berbekam untuk mencari tanggal-tanggal ini, Pak. 17 atau tidak 19. Kalau tidak tanggal 21. Dan sudah lewat hadisnya bahwa Rasulullah SAW tidak menganjurkan bahkan melarang untuk berbekam di hari Rabu. Kemudian hari apa lagi? Jumat, Sabtu, Minggu. Dan Rasulullah SAW menganjurkan berbekam di hari Senin, Selasa, Kamis. Ini hari-hari yang bagus. Tapi kata Imam Ahmad, kalau memang ternyata di hari Rabu dibutuhkan, enggak masalah. Iya. Dan ketahuilah, akhi, tujuan bekam itu dalam satu riwayat disebutkan akibat daripada darah yang apa namanya bergejolak. Istilah dengan telah bergejolak. Iya. Maka apabila darah bergejolak, yang paling bagus itu apa? Dibekam. Dan Rasulullah SAW biasanya berbekam itu di sini dan di sini. Tiga tempat itu bagus sekali. Ya. Bahkan disebutkan bahwa di kahil itu sendiri yaitu bermanfaat untuk sekitar 72 penyakit. Ya. Juga Rasulullah SAW pernah berbekam di Ummul Mughits di sini. Ya, dan itu sudah berlalu juga hadisnya. Allahu a'lam. Hadis 909. Hadis yang diriwayatkan Al-Khatib dalam tarikhnya dari hadis Abu Bakar Ahmad bin Al-Qasim Al-Almati yang dikenal dengan Bulbul atau Balbal. Ia berkata hadatsana Abdullah bin Sawar Abu Sawar, ia berkata akhbarana Hamad bin Salamah dari Humaid, dari Al-Hasan, dari Anas, dari Jundab atau Jundub atau yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajja Adam wa Musa fahajja Adam Musa. Ya, Adam dan Musa berdialog, maka Adam pun mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Nah, disebutkan dalam hadis lain ya tentang kisah dialognya Nabi Musa dengan Nabi Adam. Itu dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Ibnu Abi Asim bahwa Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa. Kapan itu bertemunya? Ya tentunya Allah, hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelaskan rentang waktu antara Nabi Adam dengan Nabi Musa itu jauh sekali. Ya, dan tidak bertemu. Bertemunya di mana? Mungkin di alam akhirat kali. Ya Allah alam, yang jelas Rasulullah mengabarkan demikian. Bahwa Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, "Anta Adam alladhi khalaqaka Allah biyadi?" Engkaukah Adam yang Allah telah menciptakan kamu dengan tanganmu? "Wa askanaka jannatah," dan Allah telah menjadikan kamu tinggal di surga. "Wa asjada lakal malaikah," bahkan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. "Tsumma fa'alta ma fa'al," kemudian kamu pun berbuat dosa dengan memakan buah yang diharamkan. "Wa akhrajta dzurriyyataka minal jannah," gara-gara kamu keluarkan anak-anaknya dari surga. Maka Nabi Adam membalas. Apa kata Nabi Adam? "Anta Musa alladzi istafaqa Allah bi risalati?" Engkaukah Musa yang telah Allah pilih dengan risalahnya? "Wa kallamaka wa qarrabaka najiyya," dan Allah langsung mengajakmu bicara dan mendekatkan dirimu kepadanya. Ya. Kata Musa, "Betul." "Qala fa ana aqdam amid dzikr?" "Ya, aku lebih dahulu atau takdir?" Kata Nabi Musa, "Takdir." Maka Rasulullah sabda, Adam pun mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Dalam satu riwayat, ya, Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, "Bagaimana kamu mencaci maki aku dalam perkara yang sudah Allah takdirkan kepadaku?" Artinya ini sudah takdir, gimana lagi? Ya, kamu jangan salahkan aku. Ya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Bolehnya berhujah dengan takdir dalam dosa yang pernah kita lakukan dan kita sudah bertaubat darinya. Adapun dalam dosa yang masih kita lakukan, tidak boleh berhujah dengan takdir. Misalnya antum berbuat dosa, kemudian ditegur oleh saudara antum, "Antum kok kenapa sih berbuat dosa terus?" "Takdir." Kita katakan tidak boleh. "Betul, memang segala sesuatu dan takdir, tapi kan kewajiban antum untuk meninggalkan perbuatan maksiat." Ya, Allah kan memberikan kepada antum ini kemampuan, kepada kita semua manusia kemampuan untuk meninggalkan maksiat, ya tidak? Iya. Maka dari itu orang yang mengatakan, "Ah, saya mah Allah sudah takdirkan jadi pelacur, gimana lagi ya?" Oh, tidak bisa. Ya. Dan saya pernah membawakan kisah Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab hendak memotong tangan pencuri. Apa kata pencuri, "Hai Umar, tak dulu, bukankah saya mencuri dengan takdir Allah?" kenapa saya mau dipotong tangan saya? Ini kan sudah takdir Allah, gimana lagi? Kata Umar, saya juga mau motong tangan kamu dengan takdir Allah. Kenapa? Ya, artinya tidak bisa kita berhujah dengan takdir dalam masalah dosa yang kita lakukan. Ya, maka dari itu Nabi Adam di sini berhujah dengan perbuatan yang telah Allah takdirkan dahulu, di mana Nabi Adam berbuat salah, kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Wallahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Dan tanya jawab tidak ada dulu ya. Mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.